Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد siapa baca baca cek hadir siap-siap nanti tak suruh lanjutkan. Yang keras. Gimana ini bacanya? Ya, Haidar. Bacanya ini. Piye artinya? Jangan terpedaya dengan tulisan. Tulisan itu bisa salah. Berpedomanlah pada pemahaman. Apa yang kamu pahami itulah. Bisa-bisa kamu nyalahkan tulisan kalau pemahamanmu kuat. Jadi jangan terpedaya dengan tulisan. Bisa tulisan itu bisa salah, namanya cetakan. Perpedomanlah pada apa yang kamu pahami dari arah dan maksud tujuan kata. Itulah ilmu nahwu, ilmu arah, arah tujuan ucapan. Ayo, gimana ini memahaminya? Ini memang ucapan modern, sulit dipahami. Kalau enggak memang memperhatikan betul arah ucapannya. Siapa meneh? Mas Abu Zubair. Ayo Pak Dedi, gimana ini? Harfun ma'rufatun. Apa irobnya? Harfun dari Amin Mus'ab, gimana ini? Saya harfun, kenapa kok mu'anas dad? Harfun, kenapa ma'rufatun? Tidak apa itu bagus jawabannya. Biar kamu sini. Hirofun. Hirofun. Tapi apa irobnya? Bacanya itu hirofun, jamak dari hirfatun, pekerjaan. Hirfatun, pekerjaan. Tapi apa irobnya ini di sini? Kalau dijadikan fa'il, terus mana hubungannya dengan seorang yang diceritakan? Wes dibuat ditinggal, nanti tak jelaskan insyaallah. Wa man huwa fi ba'dil mutajarati lam yushghal biha. Hirafun ma'rufatun indahum. Putus itu, hirafun itu sudah jumlah baru. Irobnya sebagai khobar dari mubtada mahdhuf. Hiya hirafun ma'rufatun indahum, gitu loh. Ayo lanjut Haidar. Ada poisa toh? Ini dia poisa. Datang toh? Iya. Oh itu apa poisa? Ayyakumullah, kamu dari Pekalongan. Ayo terus. Ayo, annaka. Apa artinya tafrutu? Hah? Terpisah. Dari siapa, Dar? Apa artinya? Apa artinya, Man? Bacanya gimana ini? Tafarrutu. Fi'il apa itu? Tafarrutu. Tafarroto fi'il apa itu? Gimana Riz? Biar Riz, mau cari Riz? Tufritu. Ayo, gimana bacanya? Perhatikan kalimat fa-ro-to itu kalau dibaca farroto yufarritu artinya berlebih-lebihan. Farroto yufarritu artinya kurang. Tapi kalau afroto yufritu itu berlebih-lebihan. Satu madah, satu bahan bangunan, satu kata itu bisa dua arti yang bertentangan. Kalau tufarritu dari kata-kata farroto yufarritu artinya kurang, alias menyia-nyiakan. Kalau afroto yufritu masdarnya ifrot. Kalau yang farroto yufarritu masdarnya tafrit. Tafrit artinya kurang. Kalau ifrot artinya berlebih-lebihan, hulu. Jadi di sini mana yang benar? Tufritu atau tufarritu? Tufarritu. Jadi kami enggak menganjurkan kamu untuk menyia-nyiakan anakmu, gitu. Enggak boleh sibuk kerja, maksudnya bukan berarti kami menyuruh agar kamu menyia-nyiakan keluargamu, nah gitu. Jadi bacanya tufarritu. Ingat ya perbedaannya afroto sama farroto. Farroto yufarritu tafriton artinya kurang atau menyia-nyiakan. Kalau afroto yufritu ifroton artinya berlebih-lebihan. Ini dua kalimat ini sering, dua kata ini sering dikumpulkan tanpa ifrot, tanpa tafrit, nah gitu. Enggak lebih-lebihan dan juga enggak kurang. La ifrot wala tafrit, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Ini biar besok lagi kalau membaca kata ini enggak salah. Eh lanjut. Isman an yudayya man yaulu. Terus Lat mana letaknya? Lat tushghal. Dan hilal ilam ayo kemasukan lam Tayib, mana jid ni? Baca jid. Wah. Mana ada? An min ashabi as-suffa ayo tasawwa wajah. Siapa namanya ini? Busrota. Namanya Busra binti Huswan. Ayo. Baca bagaimana bacanya? Ukhta, ukhtu, ukhti. Apa irobnya? Badal. Ayo bacanya ibnu apa ibnu apa tak ini? Bakhin, bakhin, ingat ini kata ini bakhin, bakhin, bacanya itu isim fi'il. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ini jid yang benar jid, diurut kok ketemu. Sirta. Tayyib, jazakumullah khairan. Santum, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala. Perhatikan ya ikhwan, ini nasihat bagus. Bagus sekali dari Syekh Yahya hafizahullah tentang keberadaan seorang thalibul ilm. Kita sangat rindu sekali nasihat-nasihat seperti ini. Dulu kalau di Darul Hadis Dhammat hari hari demi hari nasihat seperti ini tiap hari didengar. Persis seperti ini, senada dengan ini. Tiap hari didengar dari Syekh Yahya hafizahullah taala. Ya ini sudah isinya nasihat beliau. Jadi ucapannya Al-Imam Ibnu Al-Wardi wahtafil lil fiqhi fid dini wala tashdawil anhu bimalin wa khawal. Jadikanlah, pentingkanlah ilmu untuk mendalami ilmu agama. Dan janganlah engkau sibuk, tersibukkan darinya. Kalau syagola yashgolu menyibukkan. Kalau ishtagola itu menjadi sibuk. Paham? Bedanya apa? Kalau ishtagola menjadi sibuk berarti lazim, gak butuh maf'ul. Dia sendiri sibuk, menjadi sibuk. Tapi kalau syagola ini menjadi muta'addi, butuh maf'ul. Wala tashtaghil, jangan engkau menjadi sibuk. Anhu bimalin wa khawal, darinya dengan harta dan juga dunia. Dijelaskan oleh Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala, wa qawluhu bimalin wa khawal ay la yashghaluka 'anil ilmi syaghilun, jangan sampai ada kesibukan yang menyibukkanmu dari ilmu. La yashghaluka 'anil ilmi syaghilun, jangan sampai ada kesibukan yang menyibukkanmu dari ilmu, kesibukan apapun umum syaghilun. Jangan sampai engkau tersibukkan dari ilmu itu dengan kesibukan apapun. Bihaitsu annaka idza syaghalta bi syai'in yasuddu hajataka. Ini juga termasuk ucapan yang modern, karena jawabnya idza di sini adalah bi syai'in. Lihat. Dari sisi apa? Kalau kamu itu sibuk, cukup. Jadi jawabnya idza itu bi syai'in, cukup dengan sesuatu yang menutup kebutuhanmu saja, yang kamu butuhkan saja. Nah ini kalau dibaca, dicari mana jawabnya idza, enggak ketemu. Ini adalah termasuk ucapannya, ucapan-ucapan yang bukan tulisan. Ini bukan bahasa tulisan, ini bahasa omongan. Kalau dalam bahasa tulisan seperti ini kurang. Jadi bukan berarti kamu itu enggak boleh ngapa-ngapain, cuma belajar toh, enggak. Kamu bukan robot. Dan siapa yang mampu cuma belajar terus 24 jam non-stop belajar? Enggak ada yang mampu. Manusia bukan robot. Manusia butuh perkara-perkara yang butuh di manajemen kegiatannya. Dia bukan robot yang selalu bisa disetel. Karena itu kata Syekh, ya maksudnya jangan disibukkan. Maksudnya adalah apabila kamu itu memiliki kesibukan, idza syaghalta atau annaka idza syughilta, apabila engkau disibukkan, maka cukup bi syai'in yasuddu hajataka, cukup dengan sesuatu yang menutup kebutuhanmu saja. Perkara-perkara yang kebutuhan, perkara-perkara yang harus, perkara-perkara yang enggak bisa ditinggalkan seperti kerja, menafkahi keluarga, ini adalah perkara-perkara yang wajib. Wala yakunu qasduka at-takatsura fil mali wal mamaliki, jangan sampai tujuanmu itu adalah memperbanyak. Kapan dikatakan memperbanyak? Ketika lebih dari kebutuhan dalam harta dan juga mamalik, kepemilikan, hamba sahaya, budak, harta yang lain. Jangan, cukup sibuk dengan perkara yang menjadi kebutuhanmu saja. Jangan tujuannya itu memperbanyak. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memperbanyak alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu, jadi bukan berarti Al-Imam Ibnul Wardi melarang seseorang untuk bekerja, tidak. Tapi jangan sampai tujuan bekerja itu adalah takatsur fil mal, memperbanyak aset. Wujida minal muhaddithin man huwa zayyatun. Kenapa? Para ulama dahulu juga ada di antara mereka, ditemukan dari sebagian muhaddithin itu dia itu adalah seorang zayyat, tukang minyak. Dari kata-kata zaitun, minyak. Zayyatun berarti tukang minyak. Wa man huwa khayyatun, dan juga ada dari kalangan muhaddithin yang dia itu penjahit. Khayyat dari kata-kata khot, khata yakhitu khayt, jahitan. Maka khayyat, khaitun isim fa'il, khayyatun sigha mubalaghah, tukang jahit. Wa man huwa attarun, dan juga ada juga muhaddithin, mereka itu adalah attar, tukang minyak wangi. Karena itu nanti ada sebutan attar, zayyat, Zakwan As-Samman, Abu Saleh, Zakwan As-Samman, tukang minyak. Wa man huwa fi ba'dil mutajarah, demikian juga didapati dari kalangan muhaddithin, mereka itu berada di dalam sebagian perniagaan. lam yushgol biha, tapi mereka enggak disibukkan dengan itu. Hirafun ma'rufatun indahum, pekerjaan-pekerjaan yang ma'ruf, dikenal. Wajar, enggak ada seorang yang enggak kerja, enggak ada. Semuanya pasti memiliki pekerjaan. Para ulama dahulu mereka memiliki penghasilan. Kecuali sedikit sekali yang benar-benar tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rata-rata para ulama, mereka juga ada yang zayyat, ada yang khoyyat, ada yang attor. Ada yang hadza, tukang sepatu, Khalid al-Hadza. Hirafun ma'rufatun. Hirafun jamak dari hirfatun, pekerjaan. Yang dikenal indahum, di sisi mereka. Jadi bukan berarti enggak kerja. Qala Sufyan, bahkan harus, kerja itu wajib. Berkata Sufyan al-Thawri, Sufyan ibnu Sa'id Abu Abdillah al-Thawri, Amirul Mukminin fil Hadith, satu dari dua orang yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadith, yaitu Sufyan al-Thawri dan juga Syubah. Mereka dua orang ini adalah berada pada tingkatan tertinggi dalam ilmu hadith, yaitu Amirul Mukminin fil Hadith, Sufyan al-Thawri dan Syubah. Sufyan ibn Sa'id Abu Abdillah al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laula mihnati latamandalubi, kalaulah bukan karena pekerjaanku ini, mereka akan menjadikanku seperti tisu di GWCC, dipakai untuk ngelap. Aku ini dijadikan lap, aku ini sudah dijadikan serbet, kata Sufyan al-Thawri. Maksudnya apa? Kalau seandainya saya enggak punya pekerjaan, aku itu sudah dibeli orang. Mereka akan bermain-main denganku. Mulutku akan dibeli, ilmuku akan dibeli. Lihat. Laula mihnati latamandalubi, kalaulah bukan karena pekerjaanku ini, mereka sudah pasti akan menjadikanku sebagai mindil. Aku akan dipakai sesuka hatinya. Nek dibutuhno ya diambil, kalau sudah selesai dibuang, itulah tisu. Lah ini jangan sampai ulama itu seperti tisu. Ketika dibutuhkan disanjung-sanjung, ketika sudah enggak dibutuhkan, ketika pendapatnya sudah enggak sesuai dengan si bos yang membiayai, dibuang. Betapa banyak di zaman kita ini, nasallallahu alaihi wasallam, para ulama, para dai yang mereka itu dibosi sama pak bos. Ketika dibutuhkan, disuruh kampanye misalnya, apalagi di hari-hari kampanye, di musim-musim pemilu, pilkada, banyak sekali ulama yang dibeli, dibayar, disuruh menyuarakan dan membela kelompoknya. Ketika sudah enggak dibutuhkan, ketika sudah enggak sesuai, dibuang. Bagaikan serbet. Bagaikan tisu, sapu tangan. Maka kata Sufyan al-Thawri, makanya bekerja. Nek wong enggak kerja, ini resikonya. Nanti akan dijadikan serbet, tukang lap. Dijadikan lap sama orang-orang yang memiliki duit. Fanahnu ma nahudzuka, kata Syekh ya. Fanahnu ma nahudzuka, annaka tufarritu fi abnaika, kami enggak menyuruhmu, kami enggak menganjurkanmu untuk engkau itu menyia-nyiakan anakmu. Anakmu enggak engkau kasih nafkah, enggak engkau belanjakan, enggak engkau kasih uang, enggak. Ini kami enggak nyuruh seperti itu, bahkan itu dosa. Kafa bil mar'i itsman ayudai aman ya'ul, cukup sebagai dosa bagi seseorang dia itu menyia-nyiakan orang yang berada pada tanggung jawabnya. Ini hadis. Ini adalah hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Kafa bil mar'i itsman ayudai aman ya'ul, dalam riwayatnya an yudai aman yakut, cukup sebagai dosa bagi seseorang dia itu menyia-nyiakan anaknya. Jadi bukan berarti enggak disuruh kerja, bukan berarti enggak boleh kerja, bukan berarti enggak boleh beraktivitas, tidak. Naqulu laka la tushghal anil ilmi kama nasahaka hadzal imam. Ya memang kita katakan jangan kamu itu disibukkan dari ilmu sebagaimana nasihatnya Imam Ibnul Wardi ini. Akan tetapi waj'al ma yuyassiruhu Allahu laka ala qadri ma tasiru bihi fi talabil ilm. Dan jadikanlah apa yang Allah mudahkan bagimu sesuai dengan kadar di mana engkau bisa pakai untuk berjalan di atas talabul ilmi. Ada yang jualan makanan, ada yang jualan bahan, ada yang jualan pakaian, sesuai yang dia butuhkan di dalam perjalanannya untuk belajar. Itu. Dan apa yang Allah mudahkan. Ikhwan, jadi bukan berarti melarang seseorang untuk bekerja, tapi jadikanlah apa yang Allah mudahkan itu sebagai bekal untuk nyambung hidup. Agar seorang bisa sedekah, agar seorang bisa berkurban, agar seorang bisa memberikan kepada orang tuanya, agar seorang dipakai untuk hal-hal yang ia butuhkan. Wa'lam, tapi dan ketahuilah. Perhatikan. Wa'lam anna dunya yukhsha 'alaika minha. Ketahuilah bahwasanya dunia itu justru dikhawatirkan atas dirimu. Jadi sebenarnya itu kita itu bukan khawatir enggak dapat dunia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khawatir kalau umatnya itu mendapat dunia. Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin akhsha 'alaikum an tuftaha 'alaikumud dunya kama yuftaha 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, sungguh demi Allah, bukanlah aku itu khawatir kalian itu sampai kelaparan. Enggak. Aku enggak khawatir kalian itu kelaparan. Bahkan aku khawatir kalau dunia itu dibuka luas kepada kalian, sehingga kalian saling berlomba-lomba di dalamnya, sebagaimana orang-orang terdahulu, sehingga akhirnya mereka dihancurkan, sehingga dunia itu menghancurkan kalian, sebagaimana dunia itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Karena itu dunia itu sebenarnya itu khawatir kita. Kita itu dikhawatirkan kalau dapat dunia malah menakutkan. Bukan berarti kalau orang gak dapat dunia itu malah dikhawatirkan, kebalik. Kalau orang dapat dunia banyak, ini malah rawan. Sudah zona merah. Tapi kalau mepet, gak pakai ono duit, itu bukan zona merah malah. Itu malah zona hijau. Ya bu, gimana Pak Isra? Ngono? Nek apa wis mau mepet buka beras karek saiti iki karek bilang kena iki bilang dino iki ya Allah. Delok dek tabungan ya wis gak ono. Celengane dikelotek-kelotek ini ya kok wis karek suarane wis gak ono. Ini malah zona hijau. Nek apa wis ono wake saldone nambah-nambah di ATM, ini malah zona merah sebenarnya itu. Itulah tinjauan hakiki, tinjauan yang syar'i itu seperti itu. Ketika dunia itu semakin banyak terbuka untuk kita, kita semakin berada pada zona merah. Kalau dunia itu semakin berkurang bagi kita, itu sebenarnya zona hijau. Cuma ya enggak sabar manusia itu. Sebenarnya itu zona hijau, zona aman. Wa'lam anna dunya yukhsha 'alaika minha. Kamu itu malah dikhawatirkan dari dunia. Dan sebenarnya ya ikhwan, kita itu kalau ngaji seperti ini bukan berarti kemudian memperingatkan dari dunia, enggak boleh dunia, enggak boleh, enggak. Sebagian teman memahami seperti itu, yang online. Katanya, kalau ngaji lamiah itu kayak dunia itu kayak enggak boleh sama sekali, enggak. Barang siapa yang mengetahui kehidupan kita di sini, insya Allah akan tahu bahwasanya kita enggak menyuruh manusia untuk meninggalkan dunia, enggak. Saya siapa kok sampai ngajak zuhud, enggak pantas belas. Bukan seperti itu. Enggak. Ini adalah, bukan berarti kita menyuruh manusia untuk meninggalkan dunia. Kata Imam Ibnul Qayyim, manusia itu jangan diajak meninggalkan dunia. Mereka enggak mampu. Dunia tetap kita butuh. Tapi tetap diperingatkan, dikasih ultimatum, dikasih bekal. Bahwasanya dunia itu mengkhawatirkan. Sebagian teman yang mendengarkan kajian ini via online, mengira bahwasanya kita menjauhkan manusia dari dunia atau sama sekali enggak boleh dunia, enggak seperti itu. Wallahi wa'lam anna dunya yuhsha 'alaika minha, wallahi laman ta'allama wa tafaqqaha wa sara 'aliman annahu qad yuhsha 'alaihi minad dunya tanhamiru 'alaihi. Sungguh demi Allah, barang siapa yang belajar dan dia berhasil tafaqqah menjadi mahir. Wasoro aliman, dan menjadi seorang alim. Justru dia itu dikhawatirkan dari dunia, karena dunia itu akan terbuka luas. Wong nek apane belajar berhasil, terkenal, pinter, kondang sampai kemana-mana. Wae iki duwe iki ngalir. Wis to, ngandelo, ngalir. Kabeh wong takok nomor rekeninge. Pak, nomor rekeninge berapa? Wis moro-moro ana isine. Moro-moro ana isine, ngono wae. Lah ini membahayakan ya, kawan. Ini membahayakan. Kalau enggak betul-betul, makanya ini nasihatnya saya dilihat sebagai pelajaran bagi kita semua. Kalau seorang kalau belajar, pinter, terus suaranya mengudara kemana-mana, kita bisa lihat ustad-ustad yang kondang di media sosial, enggak wis gampang, mereka agak sibuk-sibuk kerja. Bikin kata sedikit, disebar, uang udah keluar sendiri. Jadi, seorang yang thalabul ilm, kalau dia berhasil, ini malah dikhawatirkan dunia itu akan meluap-luap, dunia itu akan gelombangnya akan menerpa dirinya. Tanhamir, benar-benar tanhamir itu apa? Yaitu meluber-luber sampai tumpah-tumpah. Itu namanya tanhamir. Undur ilal ladzina saru khutaba, lihatlah kepada orang-orang yang mereka itu sudah berhasil menjadi para khatib. Wasaru muallifin, mereka menjadi penulis kondang. Wasaru muhaqqiqin, menjadi pentahqiq kitab-kitab. Wah, ini uang tok iki. Karya tulis diorbitkan, dihak ciptakan, duit tok itu, duit tok penulise. Enggak oleh wong niru, enggak oleh wong ngopi, enggak oleh kecuali harus mendapatkan fee. Walaupun ini juga sebagian masyayikh dhamma juga atau rata-rata mereka juga seperti ini, ikhwan. Dan ini termasuk yang boleh, maksab yang boleh. Kita enggak mengatakan ini enggak boleh, boleh. Seorang menulis karya tulis kemudian membuat hak cipta ini boleh. In lam yumasik nafsahu bitaqwallahi azza wa jal bizuhdi rubbama ma yadri illa waqadin fatahat alaihi dunya. Lihat, orang-orang yang mereka itu sudah berhasil jadi khatib, jadi penulis, jadi muhakkik. Kalau dia itu tidak yumasik, gandoli, masaka yumasik, bukan hanya yumsik, bukan hanya menahan, gandoli, tahan menit, tahan lagi, tahan. Itu namanya wazan fa'ala yufa'ilu. Illam yumasik, ya yuhalladin amanus biru wa sobiru. Sabar dan benar-benar sabarlah di atas kesabaran. Itu namanya mana ya? Yualadina amanus biru, waso biru. Saling mensabarkan. Demikian juga ilam yumasik, kalau enggak benar-benar menahan dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan zuhud, bisa-bisa mayadri, enggak ngerti moro-moro ngonoi, tiba-tiba saja. Enggak butuh waktu lama ya, kawan. Untuk duit itu enggak butuh waktu lama. Gampang. Nek gelem adol ilmu, masyaallah gampange pol. Gilek duit iku. Nah piye wong korona saiki salam tempel meneh amplop. Kok gelem ngono, masyaallah. Duit gampange pol, temenan. Bener. Kalau mau jual ilmu seperti itu gampang sekali cari duit itu. Jadi cari duit itu enggak susah ya, enggak susah, gampang sekali. Insyaallah. Ini kata saya ya, rubama mayadri, enggak tahu tiba-tiba illa waqadin fatahat alaihi dunya. Ternyata dunia itu sudah terbuka lebar. Sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mempan to gak mangsah to gak ilmune iki jajal. Duwe ilmu akeh, dibukakna Allah akeh, mempan to gak. Berguna atau tidak ilmunya itu? Itu. Rubama mayadri illa waqadin fatahat alaihi dunya. Tiba-tiba saja dia enggak tahu. Tiba-tiba saja dunia itu terbuka luas bagi dirinya. Karena itu hewan bahaya. Dan mulai sekarang kalian belajar tentukan niat. Nek sampean pengin entuk duit akeh, tak dono dalane gampang. Belajar rajin pinter. Engko ngajar dibayar. Ceramah njaluk bayaran, gampang pol. Nek gelem kerja model koyo ngono, gelem. Kalau mau tujuan hidup seperti itu, gampang. Sekolah, gila ijazah, terus engko budal, dapat gelar, mulai dihormati wong. Apa pun karek buka rekening tok, masyaallah duit metu kabeh, teman. Mulai makanya dari sekarang tentukan niatmu. Kalau kamu tujuannya belajar seperti ini, yo monggo silakan. Tapi kalau kamu tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yo lihat jalannya nanti akan terjal. Makanya tentukan niat dari sekarang. Kamu belajar tujuannya. Kalau mau jadi tenar, gampang sekali. Insya Allah. Tapi kalau mau jadi ikhlas, ini terjal jalannya. Butuh sabar. Karena itu, ihdar ala nafsik, hati-hatilah atas dirimu. Perhatikanlah, waspadalah, kata Syekh Hafidzahullah Ta'ala, waspadalah. Utlubil ilma wa ba'da dhalika ya'tillahu bil khair. Cukup bagimu untuk sekarang belajar dan ikhlas. Adapun nanti, urusan nanti, Allah akan datang sendiri dengan kebaikan. Makanya sekarang para thullabul ilmi aja bingung. Masalah masa depan itu insya Allah barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan masa depan yang indah. Saman saiki gak duit, mikir, waduh aku umur semini sik belajar. Burung duwe aset, burung duwe pekerjaan, iki terus omben iki piye iki? Ya, sudah ada yang mikir seperti itu. Wis mikir ngono lah. Saiki iki sik wis belajar. Lah wis umur semene, gak duwe pekerjaan, iki terus piye omben iki? Masa depanku gimana? Jangan bingung. Pokoknya sekarang kamu belajar. Kalau sekarang ada kesempatan belajar, itulah pergunakan. Kalau enggak ada bekal untuk belajar ya, cari sekarang. Enggak apa-apa, cari sambil belajar, cari uang sambil belajar enggak apa-apa kalau memang enggak ada. Tapi untuk masa depanmu jangan bingung. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan masa depan bagi dirimu, insyaallah masa depan yang indah asalkan kamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu setengah andel aku insyaallah. Ojo susah. Nek apa enggak di duit saiki. Tapi ya tadi pilihannya, kalau mau ngelos, jadi orang tenar ya bisa. Kalau mau jadi ikhlas, ya cukup terjal jalannya. Percayalah, ini ucapannya Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Wa ba'da dhalika ya'tillahu bil khair, wa yakfika Allah Subhanahu Wa Ta'ala min fadli, dan Allah akan mencukupimu sendiri dengan keutamaannya. Jadi kalau masalah masa depan, masalah uang dan yang semisalnya enggak perlu bingung. Masalah jodoh juga enggak perlu bingung. Kalau kamu berusaha nyari dari sekarang malah enggak dapat. Malah cuma dapat patah hati tok. Kalau cari dari sekarang lo betul. Kalau kamu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya itu titip ke Allah. Kalau kamu titipkan ke Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput titipannya. Fa innallaha La tabi'u wadi'atuhu. Titipannya Allah Subhanahu wa taala enggak akan luput. Kalau kamu titipkan jodohmu, titipkan ajalmu, titipkan masa depanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala titipannya enggak akan pernah hilang. Tapi kalau kamu berusaha mengusahakannya sendiri dari sekarang, malah akan jatuh berkali-kali. Wa yakfika Allah Subhanahu wa taala min fadlih. Fasahabatu ridwanullahi alaihim. Maka para sahabat dahulu kanu fuqara, mereka dahulu adalah orang-orang fakir. Wa hasalul ilm, dan mereka menghasilkan ilmu, belajar, sukses dalam belajar. Ada faedah yang sangat bagus sekali kemarin dari Al-Ustadz Irham Hafidzahullah Ta'ala, beliau menukilkan kalam dari sebagian ulama. Tanda sukses belajar itu piye? Dikatakan seorang itu sukses belajar. Belajarnya itu berhasil itu gimana? Ketika nampak pada perbuatan, pada pakaian, pada perbuatan, pada gaya hidupnya nampak, kelihatan, berubah. Iku jenenge wong berhasil, walaupun belajar sebentar. Kalau seorang belajar sebentar, tapi langsung bisa merubah penampilan, bisa merubah tingkah laku, bisa merubah akhlak, bisa merubah gaya hidupnya, ini namanya orang belajar. Berhasil namanya ini. Tapi kalau belajar tahun-tahunan gak berubah-berubah, ini namanya enggak berhasil. Itu kata sebagian ulama, lupa saya siapa yang mengatakannya. Yang jelas itu faedah dari Al-Ustadz Irham Abu Zakaria Hafidzahullah Ta'ala. Wahdajatul ummah. Umat otomatis akan butuh kepada para sahabat tadi. Umat itu akan butuh. Kamu enggak butuh umat. Umatlah yang akan membutuhkanmu. Walihada saru ba'da dzalika fi sa'ah. Oleh karena itu mereka rata-rata para sahabat, mereka menjadi luas rezekinya karena umat butuh. Wes gak usah bingung nih masalah duit, tak kei mesti gitu. Wes Ustaz, saman cukup ngajar saja di sini nih masalah duit wes toh gak usah bingung. Betapa banyak tawaran seperti itu. Sampai sekarang siapa yang mau ngajar di sini wes maksyai tak cukupi. Jodohnya tak kei lho. Dinikahkan di situ juga, mau kok. Tenang, tenang. Itu adalah gambaran masa depan kalian insya Allah. Tapi harus ikhlas dari sekarang. Jadi gitu. Betapa banyak tawaran. Ustaz sudah ngajar di sini saja. Masalah kerja gak usah bingung. Nanti kita cukupi. Banyak sekali seperti itu. Tapi itu ujian. Itu ujian. Nanti lihat. Oh, itu malah enak-enak sih. Urung lorone sing tak sebut. No, nanti kita baca yang gak enaknya. Ya enak memang dikafil orang, ditanggung orang. Makan, minum, di semuanya dicukupi enak. Nanti ada enggak enaknya lihat. Si. Nunggu saya ya. Wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu min ashabis suffah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah adalah orang-orang yang mereka itu benar-benar miskin sampai tinggal di masjid. Ada sekitar 70 atau 80 orang itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka enggak punya pakaian, mereka enggak punya makan, enggak punya tempat tinggal. Akhirnya ditampung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Abu Hurairah termasuk ashabus suffah kata Syekh Yahya. Alladzi kana hadhum yaskutu minal ju', di mana salah seorang di antara mereka jatuh sampai pingsan gara-gara lapar. Zaman sekarang apa ada? Kelaparan sampai lapar enggak ada. Insyaallah. Abu Hurairah sendiri ini yang jatuh ini, Abu Hurairah sendiri sampai gulung-gulung. Gara-gara lapar. Ini dulu keadaan Abu Hurairah. Lihat wa ba'da dzalika, tapi setelah itu tazawwaja Busrata binti Ghazwan. Kemudian menikah dengan Busrah binti Ghazwan. Ukhda Utbah bin Ghazwan al-Amir, saudarinya Utbah bin Ghazwan al-Amir. Wa ba'da dzalika, setelah itu Abu Hurairah yamtakhidhu fil mindil. Ngeludah saja di tisu. Ini sudah semenjak zaman dahulu, ini sudah gambaran orang kaya nek wis ngeludah di tisu. Guayane pol, idue di tisu, Pak. Idu sak lemah, wah gak zaman. Idu kok nang lemah. Idu ya nang tisu to, ngono lho. Itu sudah semenjak zaman dahulu. Tapi kalau di Yaman, ngeludah di tisu itu sudah biasa. Kenapa? Karena lantainya pakai karpet dan mereka kalau sholat itu mesti ngeludah. Di tisu, itu sudah biasa. Jadi dulu kita itu harus pakai tisu kalau sholat itu di saku sini. Soalnya mau keluar itu jauh, lebar masjidnya kan lebar. Ono ya yang aman, ya idu deh. Imamah, gosok-gosok ini. Masya Allah, itu kan garing terus dia ambune itu. Banyak itu seperti itu. Rasulullah SAW juga menyuruh kalau memang darurat, meludah, tidak apa-apa, di pakaian. Itu dari Rasulullah SAW. Tapi ya, sisuknya domba, aja dinggo mana. Itu ya, kawan. Setelah itu, Abu Hurairah meludah saja di tisu. Wayakulu bahin-bahin Abu Hurairah sendiri. Meratapi nasibnya. Ya Allah, kayak ini kok aku melarat. Saiki duen di tisu. Ya Allah, bahin-bahin. Ini adalah isim fi'il. Kalimat untuk takjub. Bahin, bahin. Ya Abu Hurairah, sirta tamtakhidhu fil mindil. Kok gaya kamu Abu Hurairah? Meludah saja di tisu. Jadi Abu Hurairah merenungi dirinya sendiri dulu. Kayak apa kelaparan sampai jatuh-jatuh. Gak ada makan. Makan nunggu diajak Umar. Nunggu sahabat-sahabat yang lain ngajak makan. Kalau gak gitu gak makan sampai kelaparan. Sekarang meludah di tisu. Itu Abu Hurairah sendiri merenungi dirinya. A'azzahumullahu azza wa jal. Ini ucapannya Syekh Yahya. Jadi tamtah itu bil mindil. Sudah sampai sini ucapannya Abu Hurairah. Kemudian ditimpali sama Syekh Yahya. A'azzahumullahu azza wa jal. Jadi jangan pusing kalau masalah masa depan. Tugasmu sekarang adalah belajar. Tafaqquh fi dinillah. Kalau masalah masa depan, titipkanlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajalmu, rezekimu, jodohmu, semuanya titipkan kepada Allah. Faman fatahallahu alaihi bil ilm. yukhsha alaihi minad dunya, maka barang siapa yang Allah itu bukakan bagi dia dengan ilmu agama, justru dia itu dikhawatirkan dari dunia. Illam yatawarra, apabila dia tidak memiliki warok, sifat kehati-hatian. Sing duwe warok wae medeni kok, apa meneh sing gak duwe warok ditabraki kabeh. Yang memiliki warok saja kadang gak mampu, kadang gak ngatasi, apalagi yang gak memiliki warok. Wala tulhu bil mal, atau wala talhau bil mal, dan janganlah kalian lalai dengan harta. Fajazallahu khairan man ittakhadhal amala alladhi huwa fihi wasilatan lil ilm. Maka ini adalah doa dari Syekh Yahya karena beliau kagum, dan saya juga kagum kepada orang-orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada orang yang menjadikan pekerjaannya sebagai sarana untuk bisa menyambung hidup belajar. Saya juga kagum dengan teman-teman yang mereka itu bekerja dan menjadikan semua itu sebagai wasilah untuk belajar. Ini hebat sekali, jempol papat, Masya Allah. Bagi orang-orang yang mereka itu mencari dunia, sibuk mencari dunia tapi tujuannya adalah mulia untuk kesinambungan dalam belajar, ini saya sendiri mendoakan kebaikan. Fajazallahu khairan. Ini uslub beliau biasanya dipakai untuk kagum kalau seperti ini. Jazallahu khairan man ittakhadhal amala alladhi huwa fihi wasilatan lil ilm. La yushghalu an dars, waktunya belajar juga masih tetap hadir. Waktune kerja yo kerja, wae belajar-belajar, wah iki wis istimewa. Istimewa. Di zaman sekarang ketika ada teman yang hidupnya berkecukupan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya harta, mereka kerja untuk sarana belajar. La yushghalu an dars, waktunya ngaji juga ngaji, waktunya ta'lim juga ta'lim. Wala yushghalu an ta'lif, juga bagi seorang penulis dia enggak disibukkan dari tulisannya. Wala yushghalu bihi an khitabi, juga tidak disibukkan dari khutbahnya. Wala an da'wah, juga enggak disibukkan dari dakwahnya, masih sempat berdakwah, masih sempat ngajar. Sisa-sisa waktu dari bekerja dipakai untuk ngajari kawan-kawannya. Meluangkan waktunya untuk belajar, untuk ngajar, iki wis istimewa. Benar-benar istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan antum semua. Semoga berkah ya ikhwan usaha kita ini. Di sela-sela waktu kita mencari maisha, antum mencari maisha, antum sisakan, antum luangkan waktunya untuk belajar, untuk menghadiri majelis ta'lim, untuk mengajari teman-temannya. Ini adalah, wallahi ini adalah istimewa. Seandainya malaikat maut datang besok, sampean ditanya pekerjaan, mau suruh nambah amal, ini sudah cukup insya Allah. Sebagian salah mengatakan, seandainya malaikat maut besok datang kepadaku, saya enggak nambah amalan apa-apa. Moga wis iki lah pancen wis ina yang sudah saya mampu. Maka itu adalah sebuah keistimewaan apabila seseorang di sela-sela kesibukannya, kewajibannya, ini namanya mengumpulkan dua kewajiban. Kewajiban belajar dan kewajiban sebagai kepala keluarga, menanggung maisha. Ini insya Allah pahalanya double. Kerja juga dapat pahala, belajarnya juga dapat pahala. Qala al-qasdu huwa ad-da'wah. Maka tujuan yang paling utama adalah dakwah. Anta majida illa min ajli hadha. Kamu tidaklah datang ke sini kecuali tujuan ini, mendatangi dakwah. Maka ini ikhwan, tujuan kita datang ke sini, berkumpul di tempat ini, tujuannya satu insya Allah, adalah untuk mendatangi dakwah. Terkait dengan dakwah ini, kenapa kita datang dari tempat yang jauh, dari luar Jawa, dari Jawa, dari ada yang dari tempat yang berbeda-beda, yang berjauhan. Tujuannya adalah untuk menghadiri dakwah ini, untuk menyambut dakwah ini, untuk ta'lim, untuk belajar. Ini adalah tujuan yang mulia. Itu. Jadi tujuan utama adalah menghidupkan dakwah ini, yang punya ilmu menghidupkannya dengan ilmu, yang punya harta menghidupkannya dengan harta, yang enggak punya apa-apa menghidupkannya pakai apa? Pakai belajar. Jadi orang baik di sini. Ini sudah andil yang paling istimewa. Yang punya ilmu mengajarkan ilmunya, yang punya harta menginfakkan hartanya, yang punya tenaga menginfakkan tenaganya. Ini adalah wasiat Ustaz kita Abu Mas'ud hafizahullah taala liyunfiqdu sa'atin min sa'atih, yang punya keleluasaan menginfakkan, membelanjakan apa yang ia miliki, iki wis juara Ustaz. Dengan itulah insyaallah dakwah ini akan berjalan. Gak ono nek kene mengharapkan perkara-perkara yang di luar itu. Semuanya mengharapkan insyaallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu enggak punya apa-apa, harta juga enggak punya, tenaga juga enggak punya, ilmu juga enggak bisa diajarkan. Andil yang terbesar adalah menjadi orang baik di sini. Iku wis istimewa. Itulah andil terbesar. Menjadi orang yang baik walaupun enggak punya ilmu, walaupun enggak punya harta, walaupun enggak punya untuk ditabung dan untuk diandilkan kepada dakwah ini, cukup jadilah orang yang baik. Kita menjadi orang yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Ini sudah andil yang istimewa. Qala wal khawalu al maqsudu biha al mamalik, dan khawal yang dimaksudkan adalah mamalik, budak dan juga kepemilikan, harta kepemilikan. Fa idza kana hadzal imamu yansahu annaka la tushghal atau la tashghal bil mamalik fadlan an ghairihim, apabila imam ini menasihatkan kamu jangan sibuk dengan mamalik, maka apalagi sibuk dengan hal yang lain yang membahayakan dirimu. Fama baluka biman yashtagil bi umurin tafihah an talabil ilm, maka bagaimana seorang itu sibuk dengan perkara-perkara yang akan merusak, perkara-perkara bodoh yang akan menghambat dari talabul ilm. Wong sibuk dengan perkara yang boleh saja dilarang oleh Imam Ibnu Al-Wardi, apalagi sibuk dengan perkara-perkara maksiat. Nasallallahu an yughniyana wa iyyakum min fadlih, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekayaan, kekayaan hati dan juga kalian semua dari keutamaannya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini, wala yuhawwijuna hawaja atau yuhwijuna ahwaja yuhwiju, menjadikan kita butuh. Ila ashabid dunya min khalqi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita itu butuh kepada para pemilik dunia dari hambanya. Ojo sampai doanya saya ayah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu kemudian ngemis kepada ahli dunia. Wa kana min du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doa dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, doa bayar hutang ini. Ini doa bayar hutang. Doa biar bisa melunasi hutang ini. Diriwayatkan bahwasanya seorang yang sedang ditimpa hutang datang kepada Ali bin Abi Thalib mengeluh. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bilang, "Maukah kamu kuajari doa yang dulu diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amma siwak." Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu dari yang harammu, supaya aku enggak butuh kepada yang haram. Dan kayakanlah aku dengan keutamaanmu, jadikanlah aku tidak butuh kepada orang, kepada selainmu. Ini doa yang sangat bagus. Agar kita diberikan kekayaan hati, ben enggak ngemis kepada orang lain, biar enggak merendah kepada orang lain. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak, agar kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang halal, enggak sampai butuh kepada yang haram, dan agar kita diberikan kekayaan hati sehingga tidak merendah dan menghinakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa ini dikatakan sebagai doa membayar hutang? Karena orang kalau memiliki hutang kepada kawannya, maka dia akan merendah. Itulah namanya dain. Dain itu li'annahu yadinu sahibahu, karena dain itu adalah menghinakan penghutangnya. Karena itu dikatakan dainun. Dana yadinu itu merendah. Hanya dikatakan dain karena menjadikan yang berhutang itu kemudian martabatnya turun. Terkekang dengan hutangnya. Fa wallahi minas sa'adati annal insana yakfihi Allahu azza wa jalla. Maka sungguh demi Allah, termasuk kebahagiaan, kesejahteraan seorang itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini perhatikan, harus dikasih garis ini. Bihaitsu ma takunu li ahadin min ashabid dunya minnatun bidunyahum alaih. Dari sisi apa? Tidak ada seorang pun dari pemilik dunia, dari ashabud dunya memiliki nikmat yang bisa diungkit-ungkit atas dirinya. Jangan sampai kita itu memiliki atau menggunakan barang orang yang orang itu nanti akan bisa mengungkit-ungkit kita. Iki jangan kita berarti masih rendah. Martabat kita jatuh. Bihaidzu ma takunu li ahadin min ashabid dunya minnatun bidunyahum alaih. Kalau orang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan hati, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengungkit-ungkit nikmat kepada dirinya. Ini penting sekali ikhwan, bihaidzu ma takunu li ahadin min ashabid dunya minnatun bidunyahum alaih. Tidak ada seorang pun yang menyimpan, menanam pada dirinya suatu nikmat yang suatu saat akan diungkit. Sehingga dia bisa apa? Yaqulu kalimatal haqqi wa huwa rafi'ur ra's. Dia bisa leluasa mengucapkan kalimat kebenaran dalam keadaan dia tinggi kepalanya. Rawat di mek sapa-sapa. Maka gak ana wong sing duwe, dia gak dibeli mulutnya. Bebas ngomong hak. Nah, ini kita saksikan dari Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Beliau bebas ngomong hak, nyebar seluruh dunia. Kenapa? Karena tidak dibeli oleh seorang pun mulut beliau. Demikian juga Darul Hadith Dhammat, bebas menyuarakan kebenaran kemana-mana karena tidak ada seorang pun yang mengungkit-ngungkit. Beda dengan orang-orang yang berada di bawah naungan Jum'iyat, yayasan-yayasan. Mau menyuarakan kebenaran, wah ya ditabok duit. Gak sido. Mau mengkritiki kemungkaran yang ada pada musininnya, ya dipotong uangnya. Gak sido mana. Gak berani mengatakan kebenaran. Kenapa? Karena akan disunat dananya. Sehingga gak berani mengatakan kebenaran. Tapi kalau orang, dia itu memiliki kekayaan hati, ngomong bener nang diwai diomong no. Kalau yang bisa membendung, gak ada seorang pun yang bisa mencegah dia untuk mengatakan kebenaran. Karena tidak ada seorang pun yang membeli mulutnya. Berbeda dengan orang-orang yang mulutnya itu kebeli. Dibungkam dengan uang. Tuhan, ini nasihatnya saya, bukan nasihat saya. Dan ini kita saksikan. Alhamdulillah kita di sini juga seperti itu. Gak ada seorang pun yang membeli kita. Sehingga gak ada seorang pun yang mampu menyetir. Tapi kalau orang sudah disetir dengan dana, disetir dengan uang, kalau menabrak, bertabrakan, bersinggungan dengan yang menyetir, ya dipotong dananya. Sehingga gak berani. Karena itu ikhwan, pentingnya seorang memiliki kekayaan hati. Gak merendah kepada siapapun. Tujuannya apa? Bukan kok untuk tinggi-tinggian, bukan kok untuk sebatas tujuan dunia. Tujuannya ini, yaqulu kalimatal haqqi wa huwa rafi'ur ra's. Tujuannya utama adalah biar dia bisa mengatakan kebenaran dalam keadaan kepalanya tidak tertunduk. La ahada sayaqta'u anhu ratib, tidak ada seorang pun yang akan memotong gajinya. Wala ahada sayamunnu alaihi bijum'iyah, tidak ada seorang pun yang mengungkit-ngungkitnya dengan yayasan ini dan yayasan itu. Yaqulu kalimata haqqin hatta yatawaffahu Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini cita-cita yang hebat. Seorang bisa dengan leluasa mengucapkan kebenaran sampai mati. Masya Allah, ini epol. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk ini ya ikhwan. Kita biar bisa mengatakan kebenaran, membela kebenaran yang kita cintai ini sampai mati insya Allah. Karena enggak ada seorang pun yang membeli kita. Enggak ada ilmu kita yang kita jual. Wa huwa azizun syarifun, dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan aziz, dalam keadaan syarif. Ini. Jadi yang dilarang itu adalah kita merendah kepada orang lain. Adapun orang lain ternyata kita enggak usah merendah dapat uang, ya wis rezeki. Ya. Tiba-tiba ada uang masuk, tiba-tiba ada uang datang. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Umar juga seperti itu, enggak mau awalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, kalau uang ini datang sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau pakai modal merendah, bisa khawati nafsin, kamu merendah kepada orang yang memberi uang itu jangan." Awalnya Umar enggak mau. Rasulullah, "Aku sik duwe, enakno wong liya wae." Kata Rasulullah, "Umar, kalau datang kepadamu uang tanpa kamu merendah, ini enggak apa-apa. Tapi kalau kamu memintanya sambil merendah, sambil mengorbankan agamamu, sambil menjual ilmumu, nah ini yang jangan. Kalau kita dikasih uang orang, yo, kasih uang orang, yo kita terima. Tapi kalau harus kita ngorban, jual mulut kita, jual ilmu kita, kita harus nurut, disetir sama dia. Oh ya, insya Allah selama aku iso kerja, insya Allah gak seorang pun membeli kita, gitu loh. Dan ini sudah beda mental, ikhwan. Nek wong apa mental iku dikei, ya sing niki. Makanya jadi orang itu mental iku kalau bisa mental memberi, jangan mental diberi. Paham? Kalau bisa itu kita yang beri orang. Jangan malah kita yang diberi orang. Kalau sudah mentalnya diberi, opo-opo ngarep-arep njaluk ae. Iku semoga mentale diberi. Tapi kalau mental memberi, selama saya masih bisa cari uang sendiri, saya akan cari uang sendiri dan insya Allah saya akan memberi orang lain, gitu loh. Tapi kalau sudah beda mental sih, kalau mentalnya mental diberi yo, arep-arep dikei uang wae. Itu ya ikhwan, ini nasihatnya saya ya. Agar seorang bisa dengan leluasa membela kebenaran dan mengucapkan kebenaran tanpa seorang pun membeli mulutnya. Membeli mulutnya. Di mana di zaman sekarang banyak sekali orang, para dai, para ulama, mulutnya dibeli. Dibungkam dengan uang, disumbal dengan uang, sehingga enggak mampu mengucapkan kebenaran karena harus bertabrakan dengan uangnya tadi. La yamuddu yadahu litajirin, tidak mengulurkan tangannya untuk meminta kepada pengusaha, wala yatadallalu limas'ul, dan tidak merendah kepada para penguasa. Ini nasihatnya saya ya. Subhanallah, kalau kita bisa mengamalkan nasihat ini, insya Allah kita akan hidup dengan martabat yang tinggi, tidak merendah kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah nasihatnya Syekh Ikhwan dan saya hanya sebagai penyampai. Adapun dalam masalah amal kita masih remedi. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.